Bismillahirrahmanirrahim. Sama mana? Kemarin apa yang kita bahas? Apa? Penjelasan Syekhul Islam, bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekhul Islam kemarin, haula alladziina ittakhadzu ahbarahum ruhbanahum arbaban, mereka-mereka yang menjadikan ahli ibadah dan ulama-nya disembah. Sembah itu enggak harus apa? Enggak harus apa? Ruku dan sujud, tidak harus. Penyembahannya gimana? Haitsu ata'uhum. Penyembahannya mereka mentaati ahli ibadah dan ulama mereka di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dari dua alasan, alasan yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah. Mereka harusnya mengetahui bahwasanya para ahli ibadah dan ulama mereka merubah agama Allah sehingga diikuti oleh mereka perubahannya. Dan mereka meyakini masalah penghalalan dan pengharaman, ya malah kebalikan dari apa yang Allah inginkan. Yang mereka inginkan hanya mengikuti tokoh dan para pemimpin mereka, baik ustadz, kiai, ulamanya, syekhnya, atau yang semisalnya. Ma'ilmihim, padahal mereka sudah mengetahui annahum khalafu dinar rasul, bahwasanya mereka ini benar-benar menyelisih apa? Agama para rasul. Keadaan seperti ini fa'adha kufrun. Ingat nih. Keadaan seperti ini kufur. Ya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Gambaran yang pertama ini bisa kufur, bahaya. Apa? Yang bisa ngasih contoh? Hah? Oke, berkah. Yang lain? Yang lain apa? Hah? Yang lain contohnya? Mengharamkan daging sapi atau semua daging haram, padahal Allah menghalalkan daging yang halal, tentunya kecuali daging babi dan daging anjing. Ya, selain yang bertaring, buas yang punya cakarnya, ya makanya itu nggak boleh. Itu ada dalilnya dalam sunnah, dalam hadis. Tapi dia orang ini mengharamkan mau kambing, mau onta, mau kerbau, yang dihalalkan malah diharamkan. Ini bahaya. Kalau dia meyakini seperti ini, fadha kufrun. Hati-hati. Ini bahaya. Ini bisa kufur. Ya, bisa kufur ini. Maka ja'alahumullah rasulahu syarikan. Waka ja'alahu wa rasuluhu syirkan. Atau syarikan. Wa ilam yakuni usallun lahum wa yasjudun lahum. Mereka jadikan, ya, Allah dan Rasulnya sebagai tandingan. Wa in lam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun mereka enggak sholat, enggak sujud di hadapan kiai tersebut, ustadz tersebut, atau yang lainnya, tokoh-tokoh, enggak harus sholat di depannya, enggak harus sujud, enggak harus ruku di depannya, enggak harus. Kata siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wakana man ittaba ghairahu fi khilafiddin ma'ilmi anna khilafu liddin. Sehingga orang yang mengikuti tokoh atau yang lainnya di dalam menyelisih agama, padahal dia tahu ini menyelisih agama, wa'taqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah rasuluh, musyrikan mithla haula. Maka jenis orang yang seperti ini, dia sudah tahu, misalkan saya enggak sholat, kata dia, lah terus piye sholatnya? Sholatnya di hati, cukup yakin aja, ya eling, ingat, ingat Allah, udah sholat langsung. Ada jenis yang seperti ini, dia yakin yang seperti ini enggak harus sholat katanya. Ini bisa kufur. Ya. Padahal dia tahu ini menyelisih Al-Quran dan Al-Sunnah, menyelisih petunjuk Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya mewajibkan sholat, tetapi dia bilang apa? Cukup diingat aja. Hati-hati. Kelompok seperti ini ada. Yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, musyrikan. Orang seperti ini musyrik. Mithul haula, sama seperti yang lainnya. Walaupun enggak harus ruku dan sujud di hadapan apa? Orang itu. Ya, tokoh itu. Paham? Paham enggak? Dia yakin loh. Dia yakin enggak harus sholat. Hati-hati nih. Tapi misalkan contoh yang kedua, misalkan dia enggak sholat, ya karena mungkin lupa, ketiduran, atau sakit, bablas dan lain sebagainya, dan dia meyakini sholat wajib. Orang seperti ini gimana? Kafir enggak? Tidak. Jadi ada perselisihan, ada yang mengatakan kafir, ada yang tidak. Ya, atau kita kasih contoh misalkan seperti makan harta riba. Makan harta riba, dia yakin ini haram tapi dia tetap makan. Apa hukumnya? Kafir atau tidak? Tidak. Dosa besar. Ada yang meyakini ya ini haram tapi dia tetap makan. Karena apa? Dunia saja, karena hawa nafsu dunia. Ya. Sehingga orang seperti ini ya tidak kafir, tapi apa? Nah, tidak kafirnya kenapa? Siapa yang tahu? Karena dia masih meyakini apa? Riba itu haram. Beda lagi kalau dia meyakini riba itu halal. Beda nih. Beda keyakinan. Kok masih makan? Ya. Habis gimana lagi? Saya butuh uang katanya. Ya. Haram gak? Ya haram. Haramnya dia tahu haram. Tapi dia makan. Beda lagi jenis yang kedua. Dia yakini riba itu halal. Boleh. Dia yakini halal. Maka ini bisa kufur. Ini kufur. Bahaya. Musyrik. Karena apa? Hah? Bertentangan dengan apa? Allah dan Rasulnya. Dan dia meyakini ini halal, padahal Allah haramkan. Dia yakini ini haram, padahal Allah halalkan. Selalu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ini bahaya. Faham ini? Nah, Allah Alhamdulillah.